lantaran saban malam lupa diri berteriak pidato seperti pemimpin-pemimpin partai yang kampanye. Dan disitulah dendamku tumbuh subur pada Johnny Walker, ex-OGNB, Napoleon Martini, Putau Mensen, Kelembes, dan Arab tradisional air kencing kuda liar. Aku tidak sinting. Kau yang menangis terisak ketika aku dikandangi di sel Foresta. Lantaran kelakuanku dianggap mengganggu kamtipmas. Serta ketika mabuk aku pernah menampar seorang perempuan lumayan tua. Yang demi Tuhan aku tak menyangka kalau dia ibu seorang perwira polisi. Aku tidak sinting, tetapi celaka. Apalagi sinting, pasti akan lebih celaka. Aku tidak sinting, tetapi celaka. Apalagi sinting, akan lebih celaka. Aku tidak sinting, tetapi celaka. Apalagi